بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya kepada kita untuk kita bisa bermajelis kembali lanjutkan pembahasan kitab tauhid pada bab minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah, termasuk dari beriman kepada Allah adalah bersabar dari takdir, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fil nas huma bihim kufrun, at-ta'nu fil nasab wa niyahatu 'alal mayyit." Dua perkara pada manusia, dengan sebab keduanya mereka terjatuh ke dalam kekufuran, yaitu mencela nasab dan niyahah, meratapi orang yang meninggal. Ayat. Masuk di dalamnya mencela nasab adalah mengatakan kepada seseorang, "Kamu ini bukan anaknya si fulan." Padahal benar anak ini anaknya si fulan, lagi katakan bukan anaknya si fulan. Oh iya, bahu atau mencelanya, mencela nasabnya, menjelek-jelekkan nasabnya. Yang kedua, niyaha lal mayyit, niyaha meratapi mayyit. Rafu saud bin nudbi wa tidad fadailihi, yaitu meratapi mayat, mengangkat suara dengan meratap dan menyebut-nyebut keutamaan, kebaikan orang yang meninggal, dan mengatakan, "Celaka aku ditinggal sama kamu." Karena ini menunjukkan tasakhut alal qadr, yaitu menunjukkan sikap tidak menerima takdir, marah murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, al-munafi lis-sabri, yang itu menafikan kesabaran, menunjukkan orang tersebut tidak bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi dalilun ala anna as-sabra wajibun. Ini menunjukkan bahwasanya bersabar dari musibah itu adalah wajib, dan termasuk dari bagian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kekufuran ada yang tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari Islam, keluar dari millah, karena kekufuran itu ada kufur akbar, kufur yang besar, yang itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kufur asghar, kufur yang kecil. Dan yang dimasukkan dalam hadis, kufur adalah kufur yang kecil. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa lahumā an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Qala al-musannif rahimallahu walahuma, ay dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khudula wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'a'wa al-jahiliyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, orang yang memukul hudud pipinya, washaqqal jiyub, dan orang yang merobek-robek kerah bajunya." Kerah bajunya, biasanya kalau orang marah tertimpa satu musibah yang dia tidak mampu menahan diri dari musibah itu, tak terima, atau dia marah, maka dia robek leher bajunya, tarik. Dan ini adalah amalan-amalan jahiliyah terdahulu, kalau ada kerabatnya yang meninggal. Wada'a bidakwa jahiliyah, dan menyerukan dengan seruan-seruan jahiliyah. Maka dalam hadis ini ada tiga perkara yang Rasulullah SAW menyebutkan, bagi siapa yang melakukan perkara ini maka laisa minna, bukanlah termasuk golongan kami. Kalimat laisa minna itu banyak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakannya datang kalimat ini pada perkara kemaksiatan. Pada perkara kemaksiatan yang itu muncul dari manusia sebagai bentuk tahzir, sebagai bentuk peringatan Rasulullah dari kemaksiatan tersebut. Seperti dalam hadis yang lain, laisa minna man ghassana falaisa minna, barang siapa yang menipu kami, falaisa minna, maka bukanlah termasuk dari golongan kami. Laisa minna man tashabbaha bighayrina, bukan golongan kami orang yang menyerupai bighayrina, selain dari kami. Laisa minna man hamala alaina silah, bukan golongan kami orang yang membawa kepada kami senjata, mengancam, mengacungkan senjata. Laisa minna. Dan banyak yang datang dalam bentuk siap-siapnya dalam kemaksiatan sebagai bentuk tahdzir. Dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Wasyah Habibullah dalam syarah beliau Kitab Tauhid, dalam Kitab Tauhid, syarah Kitab Tauhid, Kata beliau, inna kalimah laisa minna, sesungguhnya kalimat laisa minna tadullu ala anna al-fi'la minal kabair, menunjukkan bahwasanya perbuatan itu termasuk dosa besar. Walihada, oleh karena itu, fa'inna tarkas sabri wa idhar at-tasakhud kabiratun minal kabair. Oleh karena itu, kata beliau, sesungguhnya meninggalkan bersabar dan menunjukkan, menampakkan tasakhud, rasa amarah dari satu musibah seperti kematian, kabiratun minal kabair, termasuk kabirah, dosa besar dari dosa-dosa besar. Wal ma'asi tungkisu al iman, termasuk kemaksiatan, karena segala sesuatu yang itu merupakan kabirah, kabair, termasuk maksiat, maka tarkus sabri wa idhar tasakhud termasuk perkara kemaksiatan. Wal ma'asi tungkisu al iman, dan kemaksiatan itu mengurangi keimanan. Lianna al-iman yazidu bi-tha'a wa yanqusu bil-ma'siyah, karena sesungguhnya iman itu, iman bertambah dengan ketaatan. Semakin taat seseorang kepada Allah, semakin banyak orang itu melakukan amal-amal saleh, maka akan semakin bertambah pula keimanannya. Dan sebaliknya, semakin banyak orang itu melakukan kemaksiatan, dosa, maka semakin berkurang juga keimanannya. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah wa tunqus al iman wa qad yanqus kamal tauhid, dan terkadang mengurangi kesempurnaan tauhid. Bal inna tarka sabri munafin likamal tauhid al wajib, bahkan kata beliau, meninggalkan dari bersabar itu menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memperingatkan pada umat dari kemaksiatan dan didahului laisa minna, ataukah setelahnya disebutkan laisa minna, di antara juga mana yang disebutkan ulama, laisa ala sunnatina, laisa ala tariqatina, bukan di atas sunnah kami, bukan di jalan kami. Dan ini tidaklah menunjukkan bahwasanya makna dari laisa minna, bukan dari golongan kami, pelakunya itu yakhruju minal Islam, tidak keluar dari Islam. Wa innama manaha, kata Syekh Al-Fauzan, sesungguhnya maknanya laisa minna adalah tamthil min hadzal amal. Tamthil, menjadikan seorang itu agar menjauhi amal-amal seperti ini. Dan termasuk al-fad al-wa'id, lafaz-lafaz ancaman, wala tufassar, dan tidak ditafsirkan. Dan tidak ditafsirkan mana laisa minna, tidak ditakwilkan. sebagaimana datang dari Sufyan al-Thawri dan al-Imam Ahmad Farahiyatu ta'wiliha, yang membenci dari menafsirkan, menakwilkan makna laisa minna. Ya cukup laisa minna, tidak tafsirkan kemudian bukan golongan kami, tidak termasuk pengikutnya Rasulullah SAW. Karena ini adalah membab tahdzir, membab peringatan dari satu amalan menunjukkan amalan itu kemaksiatan. Dengan kalimat itu lebih awqa' fil nufus, lebih menancap dalam jiwa ketika diperingatkan laisa minna, hingga orang itu berhati-hati, jangan kita melakukannya. Rasulullah SAW berkata laisa minna, maka kata-kata atau ucapan laisa minna ini awqa' fil nafs, lebih menancap di hati, wa ablaq fil zajr, dan lebih tanda di dalam memperingatkan sehingga orang itu meninggalkannya. Di antara ayat yang disebutkan bukan termasuk golongan kami adalah man daraba al-khududa, orang yang memukul-mukul pipinya. Khasal khadda, mengkhususkan al-khadda pipi, likaunihi al-ghalib, karena keumumannya ketika seorang itu tertimpa musibah tidak sabar, yang dipukul adalah pipinya dalam memukul pantatnya, ya. Nah, musibah pantat yang dipukul, enggak, pipinya yang dipukul, menunjukkan kesal, menunjukkan marah, menunjukkan murka. Biasanya wanita ketika kematian anaknya tidak bisa dia kuasai dirinya sehingga terjatuh dalam perkara-perkara ini, memukul pipi atau mencambang rambutnya. Disebutkan sini khadda karena keumumannya ghalib, keumuman orang memukul pipi ketika dia ditimpa musibah. Wa illa fa darbu baqiyat alwajhi mithlahu, dan juga memukul baqiyat alwajhi mithlahu, masih juga di dalamnya bagian wajah apa saja yang dipukul, termasuk bukan pipi. Man darab al-khududa darab al-khudud jaza'an, karena jaza'an, karena tidak sabar dari musibah yang menimpa. Wa syaqqa al-juyub walladhi yadkhulu fihi ar-ra'su min ats-tsaub, yaitu juyub, ada yang mengatakan juyub itu adalah kantong jaiz. Jangan menaik kantong. Namun yang dimasukkan di sini bukanlah itu, tetapi yang ia dahulu firas minatau, ya tempat masuknya kepala dari pakaian itu kerah dan masukkan jiyub. Wadzalika min adati ahli jahiliyah hazanan alal mayyit. Demikian ini termasuk dari adatnya, kebiasaannya orang-orang jahiliyah sebagai bentuk kesedihan terhadap kematian jika meninggal kerabatnya. Ini yang dilakukan amalan-amalan jahiliyah yang Rasulullah SAW larang kita darinya. Wada'a bidakwa jahiliyah yang ketiga adalah wada'a, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Yaitu menyeru, mengucapkan lafaz-lafaz endal musibah ketika tertimpa musibah, sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang dimasukkan jahiliyah siapa? Ya, maka qabla baitsati Rasulullah SAW, yaitu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, di waktu fatrah, di masa kosongan nubuah, di antara zamannya Isa alaihissalam dengan Rasulullah SAW sekitar 500-an tahun, ini masa fatrah, masa kekosongan Nabi. Nah, disitulah masa jahiliyah. Dan banyak macamnya, mulai dari pernikahannya, mulai dari ketika anak lahir, semua mereka melakukan amalan-amalan yang itu bertentangan dengan Islam, sehingga datang syarat Nabi Rasulullah SAW memperingatkan umat, memperingatkan manusia dari amalan-amalan tersebut. Ini masa jahiliyah, masa qabla baitsati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuz an naqul ba'da baitsati Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasu fil jahiliyah. Maka tidak boleh kita mengatakan setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, mengatakan an-nasu fil jahiliyah, manusia berada dalam masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu adalah masa sebelum diutusnya Rasulullah. Setelah Rasul diutus, maka masa jahiliyah, zaman jahiliyah sudah hilang. Adapun jahiliyah pada perorangan itu ada. Si fulan masih ada dalam dirinya perkara jahiliyah. Tapi kalau dikatakan zaman jahiliyah, abad jahiliyah, wah ini enggak benar. Tapi kalau pada perorangan dikatakan nah, si fulan ada padanya jahiliyah, maka ini benar. Kalau orang itu melakukan amalan-amalan jahiliyah. Kepada Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, inna tamrun fika jahiliyah, sungguhnya engkau laki-laki yang ada pada dirimu itu jahiliyah. Kenapa? Karena mencela. Dia mencela sahabat yang lain. Ayyaru bi ummihi. Mencela dengan ibunya. Ibunya, ya ibnu sauda, wahai anak orang hitam. Maka Rasulullah marah. Negur. Sungguhnya pada dirimu ada jahiliyah. Mencela turunan. Wa makna da'a bidawa jahiliyah adalah melafadzkan lafaz-lafaz jahiliyah. Kalau lafaz jahiliyah pakai bahasa Arab, wa nasarah, wa nasirah, kada wa kada, yang menunjukkan kalimat-kalimat apa namanya, kesedihan. Wailun, wailun, celaka, celaka. Ini semua lafaz-lafaz jahiliyah. Kalau kita ya celaka, celaka, itu masuk lafaz makna. Lafaz jahiliyah. Wail, wail. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, dalam sabda Rasulullah, wada'a bidawa jahiliyah. Qala Syaikhul Islam, huwa nabul mayyit, meratapi mayyit. dakwah jahiliyah adalah meratapi mayit. Waqala ghairuhu huwa du'a bil wail was subur. Dan yang lain mengatakan dua seruan bil wail, wail celaka, celaka was subur, binasa. Kita seperti itu, celaka, binasa. Ini adalah seruan jahiliyah. Yang Rasulullah SAW melarang kita darinya. Waqala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad berkata Ibn Qayyim, ad-du'a bidakwal jahiliyah, doa seruan-seruan dengan seruan jahiliyah, kad-du'a ila al-qabail, seperti seruan kepada kabilah, seruan kepada kabilah, mengajak kabilahnya, wahai kabilahku, mari kita berkumpul, kita serang kabilah si fulan, pembela kabilah, ta'assub wal asabiyah, dan juga ta'assub terhadap kabilahnya, bela mati-matian. Sekalipun kabilahnya itu salah, tetap dibela. Sekalipun kabilahnya itu dalam kejelekan, dalam kebatilan, tetap dia bela, tidak peduli. Ini ta'assub kepada kabilah, kepada suku. Kalau sudah satu suku, sudah fanatik, dibela mati-matian, tidak memandang salah atau benar. Nah, ini termasuk seruan jahiliyah, mengajak sukunya membela dia. Wa mithlihi at-ta'assub ila al-madhahib, dan juga yang semisalnya ini adalah ta'assub kepada madhab. Madhabnya Syafi'i ta'assub. Syafi'iyah. Apa yang ada pada madhab Syafi'iyah adalah itulah yang benar. Tidak mau diajak kepada sunnah. Tidak mau. Madhab Syafi'i mengatakan seperti ini. Tata caranya beribadah, tata caranya berwudu. Kita sampaikan sunnahnya tidak seperti itu. Dalilnya ini. Tetap tidak mau. Ini masuk kepada madhab. Tidak mau meninggalkan madhab. Dan tolak ukur kebenaran dalam segala hal, dalam ibadah adalah madhabnya. Demikian juga madhab Ahmad, madhab Hambali atau madhab Maliki. Ketika seorang itu ta'assub kepada madhabnya masing-masing, maka termasuk di dalamnya seruan jahiliyah. Itulah seruan dakwah jahiliyah. Wa tawaif, juga kepada kelompok, punya kelompok sendiri yang dia bela kelompoknya, ta'assub kepada kelompoknya. Wal masyayikh, dan juga kepada syekh-syekh. Wa tafdil ba'd ala ba'd, wa tafdilu ba'din ala ba'd, dan mengutamakan, mendahulukan sebagian orang dari sebagian yang lain. Ya da'u ila dhalik wa yuwali alaihi, yang menyajak, mengajak kepada demikian itu, mengajak kepada kelompoknya, mengajak kepada madhabnya, mengajak kepada syekhnya. Wa yuwali alaihi, dan berwala kepadanya, loyal kepadanya. Wa yu'adi, dan memusuhi karenanya. Siapa yang dimusuhi oleh kelompoknya, masyaikhnya, dia juga musuhi. Siapa yang berwala kepadanya, dia juga berwala kepadanya. Wa kullu hadha min da'wa al-jahiliyah, kata Al-Muqayyim. Semua ini termasuk seruan-seruan jahiliyah. Dan tidak diperbolehkan. Termasuk seruan jahiliyah. Dalam hadis Ibnu Majah dan Syaikh Ibn Hibban dari Umamah, anna Rasulullah SAW la'ana al-khamisah wajhaha wa syaqa jaybaha wa da'ya bil wail wath-thubur. Anna Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang mukul-mukul wajahnya dan merobek-robek kerah bajunya, serta dia menyeru dengan wail, celaka-celaka, wath-thubur, binasa-binasa. Wahada yadullu ala anna hadhihi al-umur minal kabair. Dan ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara ini termasuk kabair, termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Jadi memukul-mukul pipi, robek-robek kerah baju dan seruan jahiliyah, ini termasuk dosa besar. Wa qad yufa anisir yasir min dalik idza kana sidqan wa laysa ala wajhi an-nawm wa tasakhut. Namun dimaafkan hasil-hasil yang sedikit dari perkara ini, jika seorang itu benar walaysa ala wajhi an-nawm wa tasakhut, bukan dalam bentuk dia meratap atau murka terhadap takdir. Nas Shalih Ahmad disebutkan di antaranya Al-Imam Ahmad. Ketika seorang itu mengatakan ya Nasirah misalnya, seperti orang-orang jahiliyah, dan yang semisalnya, itu dimaafkan jika memang dia melakukan itu bukan karena tasakhut wa nuh, bukan karena bentuk ratapan, atau bukan karena dia tidak terima, dia marah, dia murka dari musibah yang menimpanya. Lima waqa'a li Abi Bakar wa Fatimah, dari apa yang terjadi pada diri Abu Bakar Siddiq wa Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah meninggal, Fatimah mengatakan ya abatah jannatal firdaus ma'wah, ya abatah ajaba rabban da'ah, ya abatah, ya abatah ila jibril nan'ah. Dan ini Fatimah mengatakan bukan dalam bentuk ini meratapi Rasulullah SAW dan murka, tidak, bukan karena itu dia mengucapkan. Tetap karena dia mintanya kepada Rasulullah SAW sampai keluar dari mulutnya beliau Fatimah. Maka disebutkan kada yufa, akan dimaafkan seperti ini, kalau bukan sebab karena tasakhut murka dan bukan karena ingin memang meratapi. Lama dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Walaysa fi hadza la hadits ma dalla ala anna nahya ala ma yadullu ala annahi anil buka, dan tidaklah menunjukkan hadis-hadis ini larangan tentang al-buka, larangan dari menangis. Tidaklah menunjukkan dari hadis-hadis bahwasanya tidak boleh menangisi orang yang meninggal, tidak. Menangis boleh, menangis orang yang meninggal. Yang dilarang adalah meratap. Menangis disertai dengan suara yang menyebutkan celakaku, celakaku, atau dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya dari mahasin mayit atau nadab. Maka ini yang dilarang. Ini yang dinamakan niyaha. Niyaha yang dilarang. Dan disebutkan ancamannya Rasulullah SAW, kalau dia meninggal dan tidak bertobat, maka nanti dilumurkan ke tubuhnya itu cairan timah yang panas. Jadi tidaklah menunjukkan larangan dari menangis. Lima fi sahih anna Rasulullah SAW, dari apa yang diriwayatkan dalam kitab sahih, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW lama mata ibnuhu Ibrahim, tatkala putra beliau meninggal yaitu Ibrahim, qala kadma al-ain wa yahzan al-qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun. Kata Rasulullah SAW, ketika putranya meninggal, tadma'al ain, mata menangis, mata mengucurkan air mata. Berarti menangis Rasulullah SAW. Menunjukkan bolehnya ketika putra beliau meninggal menangis. Wa yahzan al-qalbu, dan hati itu bersedih. Ini termasuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati seseorang ketika kerabatnya meninggal, ketika anaknya meninggal, keluar air matanya bersedih. Wala naqul, kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Wa inna bika ya Ibrahim, dalam duwaid wa inna firaquka ya Ibrahim la mahzunun, perpisahan denganmu ya Ibrahim lamahzunun, sungguh menyedihkan hati, membuat hati sedih. Dalam riwayat Anas bin Malik muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dan hadis Anas bin Malik. Hadis sahihain, dan juga dalam riwayat sahihain Bukhari Muslim, An Usamah ibn Zaid, dari Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah SAW intalaqa ila ihda banatihi walaha subiyun fil maut. Rasulullah SAW pergi ke salah satu putrinya, walaha subi, dan memiliki anak kecil, fil maut, yang sudah meninggal dalam keadaan ihtidar, sudah sakratul maut. Wala sabiyun fil maut, fa rufiya ilaihi, dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nafsuhu taqaqa, dan nafasnya itu tersengal-sengal, karena syin, fafarat aynahu, maka menangis mengalir air mata Rasulullah SAW melihat cucunya, cucunya meninggal, nafasnya sudah tersengal-sengal, sudah dikerongkongan, sudah meninggal. Fafarat aynahu, Rasulullah SAW menangis. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad Ibn Waqqas mengatakan, ma hadha ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah, menangis Rasulullah SAW. Qala hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat, ja'alah Allah fi qulubi ibadihi, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ke dalam hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu bil ibadir rahama, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yarhamullah, Allah merahmati, min ibadir rahama, dari hamba-hambanya yang memiliki rahmat, memiliki kasih sayang. Rasulullah SAW menangis. Demikian juga ketika beliau menjenguk salah seorang sahabat yang sakit, belum meninggal sakit. Rasulullah SAW menangis. Dan para sahabat juga menangis ketika melihat Rasulullah menangis. Maka menangisi orang yang sakit ataukah orang yang meninggal, ini bukanlah perkara dilarang. Karena ini termasuk fitrah manusia. Cinta kepada kerabat, cinta kepada anak, sedih ditinggal mereka. Nah, keluar air mata. Maka Rasulullah mengatakan, al-ainu ka'dama wal-qalbu yahzan. Al-ain mata menangis dan hati bersedih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berikutnya qala al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu, wa Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا إذا أراد الله بعبده الخير apabila Allah menghendaki pada diri seorang hamba kebaikan, أجل له الوقوف في الدنيا, Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan baginya hukumannya di dunia. Wa idza arada bi abdihi syarra, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pada diri seorang hamba kejelekan, amsaka anhu bi dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala menahan dosa-dosanya. Artinya Allah tidak memberikan iqab, tidak memberikan hukuman dari dosa-dosanya itu di dunia. Hatta yuwafi bihi yawmal qiyamah, hatta yujazi bihi, hingga nanti Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dosa-dosa itu di yawmal qiyamah. Yang menunjukkan kalau seseorang itu diberi hukuman oleh Allah akibat dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukan di dunia, diberikan hukuman, diberi musibah, disakit atau ikop yang lainnya, siksaan yang lain, maka menunjukkan Allah menghendaki kebaikan pada di dalam tersebut. Kenapa? Karena musibah itu bisa mengukurkan dosa. Dan bisa jadi orang itu menjadi sadar dan bertaubat dari kemaksiatan yang dia lakukan. Ketika ditimpa musibah, sadar. Dulunya penjahat, keras kakap, banyak. Diberi musibah sakit. Berbulan-bulan sakit, dia sadar, dia taubatnya. Dia kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, jadi orang saleh. Tapi kalau tidak diberi hukuman, dosa, berbuat jahat, terus sehat, terus badannya, tidak sakit-sakit, tidak ada musibah menimpa, semakin banyak dosa-dosanya dia, tumpuk-tumpuk. Nanti dia malkiyam baru dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpulkan dosanya semua, baru disiksa. Bukan Allah menghendaki kejelekan pada diri orang tersebut. Orang banyak maksiat tapi hidupnya enak, sehat, enggak terkena musibah. Ini bisa jadi bentuk pancingan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah undur, ulur-ulur. Semakin jauh dari kebaikan, semakin banyak berbuat maksiat, hingga Allah nanti menghukumnya secara tiba-tiba. Min haidzu la yashurun. Dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wal Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya sahih li ghairihi. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira." Apabila Allah menghendaki pada diri hamba kebaikan, ay min alamat iradillahi bi 'abdihi al-khair, termasuk dari tanda Allah menginginkan kepada seorang hamba itu kebaikan, ay wajjal lahu al-uquba 'ala dhunubihi, Allah menjerakan ikob, Allah menyegerakan hukuman dari dosa-dosa yang dilakukan hamba tersebut. Nah, dosa itu muncul dari manusia banyak sekali. Karena enggak ada, kata saya, di sana ada seorang pun yang maksum kecuali Al-Anbiya yang Allah Subhanahu wa taala jaga dari dosa. Adapun kita bukan nabi, tidaklah maksum, bahkan setiap hari kita berbuat dosa, kita sadar atau tidak, dosa-dosa kemaksiatan di depan mata, telinga kita mendengar, mata kita melihat, kullukum khata' wa khairul khata'in tawwabun, masing-masing dari kalian itu berbuat salah. Kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Maka kalau Allah menghendaki kebaikan, kata Syekh, Allah menyegerakan hukubah pada diri seorang hamba dari kemaksiatan di dunia ini, hatta yutahhirahu, hingga sucikan dosa-dosanya, dan kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diufatkan oleh Allah dalam keadaan dosanya itu sudah terhapus, sudah gugur. Ini diantara alamat kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, segerakan hukubahnya di dunia. Bisabil bala wal masaib, yaitu disebutkan Syekh Abdul Rahman Hasan, bisabil bala, di berikan kepadanya bala wal masaib, dan musibah-musibah akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Lamma farata min adz-dzunubi minhu, kala mereka bani Adam itu, manusia itu banyak melakukan dosa-dosa, tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan, kemudian diberikan ujian bala oleh Allah, musibah, fa yakhruju minha wa laysa alayhi dhanbun yuwabi bi yawm al-qiyamah, dia pun keluar minat dunia, keluar dari dunia ini, wafat, dia meninggal, wa laysa alayhi dhanbun, dalam keadaan tidak ada padanya dosa, yuwabi bi yawm al-qiyamah, yang nanti dibalas dosa-dosa itu dengan iqab, dengan azab di yaumul kiamah. Kalau seorang itu dia bersabar dan ihtisab dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Khonfiddin rahimani wa rahimahumullah. Pembahasan yang masih panjang. Ada ucapan Islam Ibn Taimiyah yang sangat bagus terkait dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin. Insyaallah taala kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.